الشيخ المؤلف ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين إن لم يكن المتوضئ لابسا للخفين. أذان yang kelima daripada fardu wudu ialah basuhkan dua kaki. Syekh kita jaga sokmo qauluhu ghaslu al-muradu bihi al-inghisalu. Ya jaga pula. Yang dikandaki dengan basuh ialah terbasuh kama marra ghayra marratin, seperti barang telah lalu dia hal keadaan bukan sekali. Mana banyak kali dah kita royak tu. Jadi makna kata jaga tu jaga sokmo. Maksud adalah kata tazkirah, memperingat. Peringat tu dikira perkara baiklah. Sebab kita ni masalah kita lari daripada terlupa, lalai, ralai. Dengan itu jaga, jaga dah, jaga pula. Dia kata murak dengan basuh ialah terbasuh seperti barang telah lalu lah. Kemudian dia kata basuh dua kaki ma'al ka'bain. Pakai ibarat dengan ma'al selalu di sini. Tak ada kata ilal ka'bain tak lah. Pakai ambil makna selalu ma'al ka'bain serta dua mata kaki. Bahasa surat kata dua mata kaki. Kita cakap tu ada ada kata buku lali. Ada ada panggil apa lagi? Itulah kecah dah panggil. Buku lali. Gapo dia ka'bain tu? Dia royak. Makna ka'bain tu adalah hasiah royak tu. Qawluhu ma'al ka'bain serta dua mata kaki. Ay wa illam yakuna. Dan jika tidak ada kedua al-ka'bah, dua buku lali tu, fi mahallihimal mu'tadi, walaupun tidak duduk di tempat yang beradab biasa sekalipun. Buku lali seorang tu kita kata kena duduk di setengah betih, fardu kata. Sekalipun kena basuh sekalilah, mana kena turut sapas itulah. Sekali serta dengan buku lali. Kama taqaddama juga. Seperti cakap masalah siku. Kalau seorang itu dijadikan sikunya hampir dengan bahu, kena wajib basuh sapas serta itulah. Itu kama taqaddama tepat bercara mirfaqain, pada bercara siku dulu. Wal ka'ban, itu dia wayak tu ka'ban dua mata kaki. Kapa ka'ban? Ka'ban tu ialah humal azmani na'izani ayil barizani, iaitu dua tulang yang timbul. Macam kita butu tengok di kaki kita tu dua butu di sini. Butu di kanan yang timbul na'ti'an al-azmani na'ti'an, tafsir makna al-barizan, dua tulang ya butu ya timbul kedua ya zahir nyata kedua tu. Inda mabtilis saqi, di sisi kita panggil sendi betih. Mabtil ni maknanya tempat perceraian, maknanya sendi lah. Di sisi sendi saq betih wal qadam. Balik bawah tu kita panggil qadam, kaki. Kaki tu misikat pergelangan sampai ke hujung jari, kita panggil qadam. Seputung dari hujung jari hingga ke humi paha tu panggil rijl, panggil kaki. Seputung kaki. Setakat apa nama ka'ab, buku lali hingga ke hujung jari tu panggil qadam. sedap cakapnya tapak kaki. Ha, tapak kaki. Walhas gua pahal sebut tapak ni balik tapak duk setuh dengan bombing tu ya umpamanya. A'inda mafsilis saqi di sisi sendi betih wal qadam dan tapak kaki. Kalau gitu wa kullu rijlin fiha ka'ban. Lafaz tu nak samara dengan rajulin. Tapi kita mai tengok bome perhati itu betul fiha dia. Dia tak kata fihi. Kalau rajulin atau fihi, ya lelaki, ya ada padanya. Ni dak fiha. Dome mana? Wa kullu rijlin fiha ka'ban. Dan tiap-tiap kaki, tiap-tiap satu kaki itu ada padanya dua buku lali. Tengok butuk-butuk kanan kita ni, butuk kaki dan butuk-butuk kiri kanan tu. Tiap-tiap satu kaki itu fiha ka'bah, ada padanya dua ka'ab, dua mata kaki, dua buku lali. Fa illam yakul li rijlihi ka'ban, ha fardut kedi kalau tidak ada bagi kakinya nya seoranglah. Fa illam yakul li rijlihi syakhsin, kalau seorang tu tidak ada ka'ban, tidak ada dua buku lali, ha macam mana pula? U'tubira qadruhuma, dikira, diiktibar, dikirakan qadar, qadar kedua ka'bah. Min mu'tadilil khilqati, dari orang yang sederhana, orang pertengahan kejadian, walik orang ramah. Min ghalibi amsalihi, daripada yang ghalib orang-orang umpamu, orang umpamu. Kita kita pesek, kita orang bahasa orang Melayu ni ukur pesek orang Melayu ni. Apa kita orang rungha tu maknanya, orang-orang hak seumpamu, hak setara, hak serung kita panggil, ukur dengan orang tu lah. Bin nisbati, dengan nisbah. Naziru ma taqaddama fil yadai, bandingnya barang telah lalu pada dua tangan dululah. Masalah bak siku, bak gapo tu. Habis klik kepada kalam syarah semula. Kata ke basuh dua kaki serta dengan dua buku lali itu dengan kaitnya illam yakunil mutawaddi'u, jika tidak ada yang berwudu itu tidak apa, tidak labisan lil khuffaini, jika tidak ada ia yang pakai dua mauzu, mauzu khuff, mauzu selama tak pakai kasut yang menudungkan, kasut panjang jenis kulit, dia buat jenis kulit. Tapi dia pakai tu supaya menepati stoken lah, menepati stoken pemusuh sejuk gini gak ke kot tanah Arab, kot tempat negeri sejuk dia pakai kasut tu. Dia panggil mauzo, bahasa surat panggil mauzo, pakai mauzo setakat setengah tih dia pakai. Lepas dia nak berjalan dia pakai kasut bawah pula, kaslipa madah suku pula ataupun kasut suku pula. Jadi menepati stoken lah. Okey, kita buat dengan kain masalan. Tu nidak dia buat dengan kulit. Buat dengan kulit. Kalau kita dah maklum kasut kulit tu, tu hak tu ukur tu. Tak boleh nak sapu tak bila tak cukup syarat. Baik, jika tidak ada orang yang mengambil wuduk tak pakai dua khuf, dua kasut. Hak tu hak kata basuh kaki tu. Adapun wa mai muqabbil adalah fa in qauluhu illam yakuni, katanya taqyidul likauni waslir rijlain mutaayyinan, ini kait bagi kata basuh dua kaki itu mesti mesti kena basuh, tak boleh kot lain, kena basuh. Kerana kata kait betul kata mesti tu akhzam mimma ba'dahu, kerana ambil mana kerana faham daripada barang yang kemudiannya. Mana tempat pahal? Ha ni tempat pahalnya ni. Fa in kana labisahuma, maka jika adalah ia al-mutawaddi itu labisahuma, jadi khabar kana labisan dengan isim fa'il qah tani labisan lil kufan. Ha sani umailla litaqwiyah, mana memperamarkan labisan dia jadi khabar kana, bila situ dia makmum bagi kana. Ha labisan khabayakun, lepas tu lil kufan itu maf'u dia. Ha labisan lil kufan. Mari ibarat yang kedua tu ibarat dengan idhafah labisahuma, tak kata labisallahuma, boleh juga kan nak kata lagu tu pun kaedah boleh, fa in kana labisallahuma boleh. Ha ni idhafah lalu fa in kana labisahuma. Ha ditaruh, maka jika adalah ia al-mutawaddi itu yang pakaikan keduanya kufai, oh ni wajib alaihi, wajiblah atasnya oleh mashul khuffain. Ha, wajib oleh sapu. Ha kalau itu wajib sapu. Oh, ha tu mari kata. Ha ni kata tak mesti dahlah. Wajib oleh sapukan khuffain au ghaslur rijlain. Ha mana au di sini? Ha apa ni? Dipilih awli ibahah kerana ia hipun tak apa, bukan tak boleh hipun dah, tapi hak kiranya salah satu ya. Nak dak kedua tu tak boleh. Ha dia panggil awli mani'atil khulu. Ha nak dak kedua tak boleh, jama'i tak apa. Ha dia panggil awli mani'atil khulu ni maknanya no? Bila kita ambil asmaya siapa ke kaki sedekah pakai kasut yang cukup syarat. Ah ha, hukum syarak beri pilih kan nah? Nak sapu tak apa, nak cabu kasut basuh tak apa, ha, basuh sah kasut tak boleh lah rusak. Ha syarak beri pilih dua lah. Ha nak sapu sah kasut selalu tak saya cabut boleh tak ada apa, ataupun nak cabut juga eh basuh kaki tak ada apa, mana hukum beri pilih tak mestinya basuh. Ada pohak dulu, pohak dulu mesti. Asal dia kata taqyidul likauni ghaslir rijlai mutaayyinan dulu. Mesti bukan kata nak sapu tak apa, nak basuh tak leh. Kalau tak pakai kasut nak sapu tak leh, kerana kaki anggota basuh dia panggil marsul. Ha bukan anggota sapu. Ha ini di sisi jumhur. Ada juga di sisi muqabil jumhur kata kaki ini daripada anggota sapu. Sebab dia kira kiraah melalui Quran, dia baca nun kiraah dia filah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Tak kala kiraah baca wa arjuli atas ke mana? Kira nahu pula. Atas pada ru'usi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Kalau gitu kaki ni masuk dalam anggota sapu supaya kepala. Ha, sapulah kamu kepala kamu dan sapulah kamu kaki kamu. Ha kaki ni masuk daripada anggota sapu sebab qira'ah wa arjuli. Faham balik kita kata anggota basuh. Ha kok mana? Ha kaki ni kena basuh. Apa tu wa arjuli? Hak sapu tu tanggung tak masalah pakai kasut. Ah, kira awak arjuli atas pada ruusi itu tanggung masalah orang pakai kuf. Tak situ. Kalau kuf tak ada, mutaayyinan mesti kena basuh. Ha, jadi kaki daripada anggota basuh cuma boleh sapu tu ketika pakai kasut. Ha, satu kaum muka bijuhun kata dak tak kira. Boleh sapu. Ha yo pergi kot tu. So, ha, so lagi kata dak wa arjulikum ni atas pada nun. Ha atas pada ruusi tapi kan atas pada nun tapi dia mujawarah, dia panggil atas bil mujawarah. Kan dia dekat. Ha tu ya. Ha jadi ala kulliha kaki ni anggota basuh. Ha tu menyebabkan khilaf tu kerana data qiraah wa arjuli. Ada pohon qiraah kita dak baca wa arjulakum ha tahliq pada ru. Apa dia? Wujuhakum. Tengok. Jadi bila kita mai kira hakikah siap dah gak, ha, bagi orang yang pakai kasut yang cukup syarat tu kena mengaji bak dia pula bak kuf. Ha, nak boleh sapu tu kuf tu macam mana, sifat kuf tu. Bila cukup syarat barulah boleh sapu. Kalau tak boleh, tak cukup syarat, dia tak boleh sapu. Baik. Jadi maknanya kalau orang yang pakai kuh, hukum tak mesti basuh. Boleh satu daripada dua. Nak sapu selalu atas kasut ataupun nak cabut kasut, nak basuh kaki juga boleh. Tapi kalau tak pakai kasut, pergolik kita ni mesti kena basuh. Itu muta'ayyinan, dia kata lahasiah. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi alal mutawaddi, wajib oleh mashul khuffain, oleh sapu dua kuh ataupun ghaslur rijlain. Itu kata au situ mani'atul khuluq. Mani'atul khuluq mana? Basuh pedak, sapu pedak, tak boleh. Sunyi kedua kita tak boleh. Kenalah mana-mana so. Apa nak pilih tu haruklah. Wa yajibu. Tu dia ada asyik tu. Qauluhu fa in kana labisahuma ay fa in kana al mutawaddi'u labisal khuffain, ayat jaga dhamma siap situ. Wa qauluhu wajaba ilah asyara bizalika, dengan demikian itu isyarat oleh syarah kita ila annal wajiba alaihi, kepada yang wajib atasnya atas mutawaddi, hina izin ketika itu, hina iz labasal khuffain, ketika pakai dua kuh tu, wajib oleh ahadul amrain, oleh salah satu. Ketika pakai kuh tu wajib oleh salah satu. Hina izin, hina iz labasal khuffain, kita ambil menjadi jemlah. Menjadi jemlah, ganti tempat tanwin izin. Hina iz labasal khuffain, wajib oleh ahadul amrain. Walakinil ghaslu, boleh boleh walakinnal ghasla, dan tetapi basuh tu fi haqqihi, pada haknya hak labisil kufain lah, afdalu. Basuh tu lebih afdal lagi pada sapu. Kama qalahu ramliyu, hengonya nak oyak kata orang pakai kasut dia cukup syarat tu boleh sapu, mada wuduk dengan hak tu dah. Dalam keadaan begitu mana lebih weh sapu dengan basuh? Dia kata afda basuh lagi. Mana cabut kasut, basuh kaki, jangan basuh dengan kasut lah, rusak punah, syarat tak beri. Tapi tu dia boleh sapu tu, awak basuh punah kasut. Ya tengok syarat tu jaga deh. Tidak kata kita tak apa-apa ke dia pun, nak tengok lain ayat dah. Dia syarat dia suruh jaga. Nak ayat kata dirinya hormat, harta pun hormat. Bila kita boleh menjalankan usaha yang molek, harta tu mulia di sisi syarat. Kita kena jaga sebagai amanah Tuhan. Kita dah buat mengenak salah pula bazir. Kerana bazir sedara syaitan. Innal mubaziri kanu ikhwana syayatin. Tuhan kata mengenak bazir kena tu saudara setan. Abang Tuhan kata wala tubazir tabzira, jangan bazir. Tengok kita pakai kasut tak wi basuh, basuhnya mudah pohon, mudah cari, mudah punah. Jagalah. Tu kita nah. Klik ke sini pula. Wa yajibu ghaslu ma alaihima, dia panggil istinah suku dah tu. Mula-mula pula kalau itu dia panggil yona semula. Wajibu dan wajiblah ay alal mutawaddi'i, atau orang yang berwuduk itu wajib apa? Wajib oleh basuhkan barang, barang yang ada ia ikmah serta dengan silap tu tak ada nak kedi mari. Kita mengaji nahu kata ala ta'luk dengan suatu mahzuh. Mahzuh jadi apa? Jumlah mahzuh tu jadi silap, bagi ma isi mausu, kaedah dia rasluma rasluma kana alaihima. Kedai gitu wajib oleh basuh ke barang, barang apa? Barang yang ada ia barang, domain dia klik cipai ai, barang yang ada ia alaihima, atas keduanya ada rijlain, barang ada atas dua kaki hak tepat kena basuh, kena basuh be, kena sapah be ai, potangi dululah. serupa-serupa tangan serupa muka dululah. Gapo weh? Min sya'ring, daripada bulu. Ada kaki bulu, kaki mana bahasa apa bulu tu? Wa sil'atin, kalau ada butir tuak kau gapo, ada yang tumbuh kau. Mana bahasa apa habislah. Wa usbu'in za'idatin, dan jari-jari yang lebih. Biasa kita jari lima butuh, ada jari tujuh lapan, tak kira lagi apa cerangoh. Kena basuh habis tu. Sahabat masuk dalam kata kaki. Basuh kaki. Pendek kata Asiyah kata, qawluhu wa yajibu ghaslu ma'alihima al-kalamu ala zalika kal-kalami alaihi fil-yadain. La harfan biharfin, dia kata. Jadi percaraan di atas demikian tu seperti percaraan atasnya pada dua tangan dululah. Percaraan ala zalika, apa zalika? Zalika yakni wujubi ghasli ma'alihima. Memang sedar waktu mari. Di atas demikian ghasli, demikian wujubi ghasli. Kerana baik dia pendek, ghasli tu pun tak apa juga. Percaraan di atas basuh barang di atas tu, tu seperti percaraan atasnya atas zalika fil yadain. Sepa dua tangan dululah. Harfan biharfin, huruf ke huruf dah. Nak ayat kata waktu Allah samung tu-tu. Cara bercakap oleh itu fala auda, ini macam auda, ada yaudu audan masdar. Kalau um arti lain, makna ratin kayu, tak sah makna. Kalau baca fala auda alihnya tak sah teralih makna gig lain. Fala auda, maka tidak ada kembali lagi. Tak saya paling kelik dah, lepas maidah tak saya paling kelik dah, dia kata. Dan wala i'adata, dia tidak nak mengulangkan lagi. Tak saya paling kelih dah, tidak kembali lagi dan tidak mengulangkan lagi. Tak ada nak ulang dah. Supa je. Kalau bahasa nak kan, paling di sana lah, dia mau paling sendiri. Saya kata dia tak seroyak lah. Habis hati nak sambung sikit dalam hasiah tu, dia kata, walau syakka. Ya bahasa kita manusianya, mari i'ah, ragu, berpapah syak. Dan jikalau syak, ia berasa berpapah hati. Wawih kita panggil fi ghasli udwin, udwin pada basuh ke suatu anggota. Duk sembik mayam malam-malam, muka saat ni basuh tak, nyemari papah kita. Fi ghasli udwin, tapi qablal faraghi minal wudu'i, sebelum daripada selesai, sebelum daripada sudah daripada wudu itu. Tak sudah lagi, tengah tak ada basuh kaki lagi maksudnya. Ataupun tengah-tengah ada basuh kaki, belum rata tu panggil tak sudah lagi tu. Nyemari muka tadi. Nyemari syak pada basuh sebab tu anggota. Kalau balas tu kena taharahu wa ma ba'dahu. Kena menyuci ia akannya. Akan al-udwi, anggota duk papah tadi. Ada apa? Kena basuh muka. Muka basuh dekat saat ni ralik-ralik. Ya, ada masa ni biasanya nak jadi sangat, kadang-kadang rasa dia minum air bila kecek bila. Tu dia. Mengang ambil mai basuh muka dok kecek ngasan dia ambil mai dok basuh muka, basuh dia. Kisapa kaki mana? Basuh dekat muka saat ni takut ukur masa tangan lalu. Wah, dia jadi i-a. Hukum dia kena toh harahu, menyucilah ia akannya, akan al-udwa itu. Al-udwa al-maskuki fih, dia panggil anggota yang disyakti padanya tu. Waktu bila basuh situ dan wama ba'dahu, mesti kena ulas semula dah, kerana kira tertik tangan kena semula. Kalau syak, tangan aku basuh tak tak ni, basuh tangan, lepas tu ulangkan ma ba'dahu sapu palu. Itu jika syak belum sudah ambil air semaya tu. Au ba'dal farawi, atah pada qablal farawi. Bunuh klik walau syakka fi ghasli udwin ba'dal farawi minhu. Dan jikalau syak ia seorang pada basuh suatu anggota, tapi selepas selesai daripadanya, daripada wuduk, sudah ambil semaya basuh kaki siap, nyemari basuh kedok tangan saat ni, sapuh kedok pala saat ni, sudah siap dah lah. Ha ni dia kata lam yu'athir, tak beri bekas dia, ia syak tu. Syak hak ba'dal farad tak beri bekas. Bila tak beri bekas tak ada apa-apa, tak ada kena ambil semula bedak. Ha hak tu ambil kita ingat maksud dah tu. Ha nah. Dia asmayanya mari syak. Ha syak sudah dah dia main-main, sudah dah. Ha sudah dah tak apa lah. Syak tak beri bekas dia panggil. Lam yu'athir. Bi khilafiha, sikit lagi tu bersalahan yang mana lain. Ma kelakuan masalah lau syakka, kalau syak ia mutawaddi bin niyati, sudah dah aku niat ke dak saat ni, ha syak pada niat ke panggil hak tu, fa innahu yu'athiru, maka bahwasanya asyak bin niyah, syak pada niat tu memberi bekas. Bila beri bekas nak kena ambil semula asmaya. Walau ba'dal faraghi, dan jikalau, yani walau kana syakku fi niyah tu, selepas faragh ai minal wudu sekalipun. Sudah ambil wudu dah. Basuh kaki pun sudah siap. Ku niat kedak sat ni. Niat ngakak dah kedak sat ni masalah. Oh, tu kena ambil semula. Illa hada malaikat pula dah. Ha tengok masalah tu. Wik jagi. Illa malaikat ni tak apa. Syak pada niat pun tak apa. Tak apa kena. In tazakkara, dan malaikat jika teringat dia. Mula syak tak ni. Niat kedai. Oh niat dah. Ha tu dia. Syak meta lepas tu teringat. Tak apa. Lepas teringat tu nak lama mana antara syak dengan teringat tu. Walau ba'da muddatin. Ha yani walau kanat tazakkuru. Tak situ pula. Dan jikalau adalah teringat tu, teringat kata oh niat dah ha, tu, walaupun ba'da muddatin, kemudian pada suatu masa. Bukan nanti teringat selalu dak lah. Ha sudah ambil sembah sekaki siap ah. Niat kedak saat ni. Niat kedak saat ni duk cari ingat lepas tu oh niat dah ha. Ha teringatlah. Tak apa. Walau ba'da muddatin pun jadi tak apa dia tak. Tak ada wajib ambil semula lah. Kalau gitu, faqaulul muhassi, maka berkata al-muhassi. Bila syekh kita ni muhani muhassi juga panggil. Syekh al-Bajuri muka dia ada buat hasiah, dia panggil muhassi. Orang buat syarah dia panggil syarah, maklum di istilah dia. Muhassi kita ni kata Syekh Bajuri kata faqaulul muhassi, maka bermula perkataan muhassi. Murak muhassi situ kena ke Syekh Al-Barmawi. Moga dia buat hasiah di atas Sarah Ibn Qasim dulu. Syekh Bajuri kita ni buat ke dia. Habis tu kadang-kadang dia nakal perkataan Syekh Barmawi mari. Manakala dia kata faqaulul muhassi Syekh Barmawi, dia kata halan itu laisa bi qaidin. Betul ni, betul royah. Dia kata kalau kita syak pada niat memberi bekas, bila beri bekas kena ambil semula. Walaupun sudah ambil wuduk dah pun, malaikat jika teringat, ha teringat tu. Kaum apa dia berkata Barmawi kata nak teringat selalu tu halan. Okey, ha nak undak. Syekh kita kata tak, walau ba'da muddatin. Muhasi kata halan. Lain situ. Dia kilah situ dengan syekh kita ni. Syekh Ban Mawabi kata malaikat jika teringat selalu. Tu teringat. Nak itu. Ada pun syekh kita kata walau ba'da muddatin. Tak mesti selalu dia kata. Apa tu? Muhasi kata halan. Alaysa biqaidin, tak jadi kaedah. Habis itu. Wasadisu, dan yang keenam daripada rukun ayat terakhir sekali ialah at-tartibu. Jadi masalah walaupun payah-payah pun amalah kita dah buat semua tu yang mudah. Kita mengaji bah tak biasa tu, payah sikit kita mengaji bah haji. Tu tak biasa, tak biasa lagi. Hak tu ke dengar gitu. Alah reti ibarat, reti ibarat itu. Payah masalah payah, tapi rupa tak biasa. Begitu juga bab zakat, kita biasa doa amal dengan zakat dah. Ha, rasa payah sikit. Bab ibadat ni berasa henggolah. Itu ibadat semaya pasal kita tak semaya. Orang tak maya payah hati juga. Dah itu kan. Ha, tu dia. Ha, kali gitu yang keenam at-tartibu, tertib. Pasal kita panggil belatuh, belatuh. Satu daripada rukun wuduk kena berlatu. Sebab dia terpesi makna tertib tu apa? Ay wadu'u kulli syai'in fi martabatihi. Letak akan suat tiap-tiap suat tu pada martabat pelaturannya. Macam kita tak turut pelaturan. Pada turut pelaturan. Hak ni pelaturan dia yang kedua. Kena tak di tempat yang kedua. Dia tak tempat yang ketiga tak kena. Hak ni nombor satu, hak ni nombor dua, tiga, empat, dua, okay. Ha, hak yang keempat dia letak nombor tiga tak boleh. Haa, tu panggil tartik. Haa, salah tartik dia panggil. Haa, kat mana basuh muka nombor satu. Haa, basuh tangan nombor dua. Haa, mana dia? Tu, tu martabat dia. Martabat, pas kita letak dia kena martabat. Haa, nak kita potong, nak susah tak boleh. Lawai bagi tartik, dia panggil tashwid. Susah lah kat Melayu. Ha, bila ambil kot 4 dulu, 4, 3, 2, 1 itu susah. 1, 3, 2, 5 itu paling patung kan? Semua tak ada tu. Dia kena 1, 2, 3, 4 basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu dia panggil tatik. Tak kena reti belakang tiap-tiap satu tu. Kita dah buat tu, dah buat dengan besok gitu. Dengan cara mengaji, cara kita nak ambil payah, kita dah kerja panggil. Nah, itu tertib. Maka nak susah tak boleh kerana rukun dia. Ha, rukun dia dalam mazhab kita Syafi'i dan mereka yang semua pakar. Kalau gitu wayu khazu ambil mana weh? Cara pelatuh sahabat dalam Quran tak ada. Sahabat mazhab Hanafi dia kira dalam Quran tu tak ada tertib. Tak ada dalam niat tak tertib tak ada. Tuhan rakyat dengan cara dan tak ada rakyat dengan cara maka tak sekali. Basuhlah kamu hak maka yang pertama tak apalah jawab izah. Iza kumtum ila salah fawusilu. Tak apalah tu jawab syarat. Maka basuhlah kamu muka kamu dan. Tak ada kata maka. Kalau maka tu belatuh ni dan. Lepas tu dan sapu kamu kepala dan kaki. Tengok main dengan dan ni. Jangan dikata limutlaqil jam'i. Tupu pada situ tak ada tertib nanti. Mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu kena tertib. Kalau susah tak boleh. Ambil mana kata wajib tertib? Lalu Syekh kata wa yu'khadhu wujubut tartibi, dan diambil akan mesti tertib pada wuduk ni. Wa yu'khadhu wujubut tartibi ai fil wuduk yu'khadhu min fi'lihi, ambil dari pada perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil kok mana jalan ambil? Li annahu kana bahwasanya nyo Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatawadda, tak pernah atau tilam lam lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Tukar makna mudhari' di kepada makna madhi. Asal kita dah mengaji PM dorek, makna dia sedang berwuduk. Ya tawaddu, sedang ambil wuduk ataupun mahu ambil wuduk, tak ambil lagi. Dia nak ambil wuduk. Tu cakap dengan dorek lah tu. Kalau telah ambil wuduk tu madi kita maklum. Tiba-tiba makna dorek ha istighbar bila masuk lam, tukar makna dia. Makna dari ha istighbah pergi pada makna madhi. Kalau tu bunyinya tak pernah. Tak pernah tu tiah balik lepas dah tu. Tak pernah wuduk. Lam yatawadda. Tak pernah berwuduk ia. Tak biasa berwuduk ia Nabi SAW. Illa malaikat hal keadaan muratiban. Tu kalau ha pada fa'il tu. Macam muratiban tu. Ha pada fa'il hal keadaan Nabi mentertib ia, yakni akan perbuatannya. Ada akan perbuatannya. Tidak berwuduk ia malaikat hal keadaannya. Nabi tu murattiban, ia mentertib ia, yakni akan wudu aku. Dia mari nak wisah tak? Tak pernah dia dia duk perhatilah orang semasa dia tu, muka diri dia tu, tubuh dia jadi tafsir apa tubuh dia. Dia buat gapo dia mau tengok. Dia tunjuk. Ada orang tak payah tanya dia, buat aku mano? Dia wajar cara. Main nak buat pergi tengok. Hati dia orang muktadam dia boleh tunjuk. Pergi tengok muka jadi pengajaran ni dengan jalan royak, ajar dengan jalan buat. Boleh ada misal kata nulis ya. Tulis gini, tulis mana ada? Tulis kelimah ni. Tak ada. Ha mai buat ini. Tulis kita tengok. Ha tiru. Nanti dia. Ya guru lagi tulis. Ha tiru tu. Ha kalau bahasa buat ini mayat. Ha tubih buat tangan buat gini. Ha dia panggil pasal tunjuk nak buat. Ilalatul af'an. Ha maka Nabi betul ambil ayam mari. Ambil ayam buat mayat. Boleh dok tengok. Ha. Kadang-kadang orang tak ada ni buat tabi'in dia. Tengok dia tanya. Usman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil wuduk lagun, ambil air mari. Dia ambil air basuh, dia tengok. Inilah wuduk Rasulullah. Ha dia kata. Ha tu buat sahabat buat gereja, tapi ya inilah wuduk Rasulullah. Dia panggil perbuatan sahabat tapi dia angkat pada Nabi. Ha tu dah jadi dalil pada kita ni. Ha, kita tahu cara-cara dah. Jadi tak lepas jilah kita kena lalui talian ulama' yang menguraikan. Jadi ulama' perhatikan kira mari tak dapat dalam hadis. Tak ada nakal lah. Kata Nabi SAW ambil wuduk. Pernah dia menyalahi tertib. Tak pernah. Itu mana lam yatawadda illa murattiban. Dia tak pernah ambil wuduk. Malaikan hal keadaan ia yang mentertibkan. Akan wuduk aku itu. Ma'a qawlihi ha tak perbuat teh serta sebedarnya dia kata pula dah sikit lagi kata tu bukan bab wuduk lah dia kata tu fi hajjatil wada' wida' boleh dua hajjah fi hajjatil wada' wida' pada haji wida' siapa pula haji wida' kena kita situ pula haji wida' maknanya umma Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada dia hijrah diduduk di Madinah nah semenjak daripada tahun pertama kedua ketiga sampai ke 10 tahun dia tak pernah buat haji malaikat tahun akhir tahun dia nak wafat tu seolah-olah lagi wida' diselamat tinggal buat macam bermohon seolah-olah tu panggil wida' kita dah pergi ke Mekah nak kelik kena wida' kelik dengan tak wida' kena bayar kifarah wajib kena bayar dam nak kelik kena wida' supaya kita duduk Madinah nak tinggal tubik pada Madinah nak mai ke Mekah dah weh ataupun nak tubik Madinah nak kelik jawi kena wida' nak pergi ziarah kubur Nabi SAW pergi masuk ziarah masuk mayat tahiyah ziarah kubur Nabi dah kelik tak jadi kelik hari tu nak kelik esok nak pergi wida' semula kalau tak wida' maksud dia kata oh tinggal Nabi yang tak selamat tinggal tak widok dengan dia apa itu nak tinggal kulit tak bertemu dah apa bagai mari mula pulut kuning bagai dia ke mana dia ni bini berat dia susu masalah ambo tak ada widok masalah sampai tu setengah kulit silap ayah hari tu jadi gaduh-gaduh benar tak ada apa lagi nak kelik itu ya tapi ini jadi tak apa widok semula masalah dah itu kan hati nak ayat kata widok dalam cara kita pergi ke Madinah kena widok nak tinggal lebih pada Madinah tu begitu duduk Mekah nak tinggal kelik jawi kena pergi widok makna kena pergi tawah widok tu dah gak selamat tinggal kelik maka seolah-olah Nabi SAW dia nak tinggal dunia nak tinggal alam dunia seolahnya tahun yang ke-10 dia masuk main buat haji sudah buat haji buat umrah lepas tu klik klik pada tu tu muharram sofaya sakit seolah-olah tu haji dia tu widak namanya hajjatul widak dia tahu tu so jadi dia kata sebeda pada hajjatul wada' dia kata bila qaulihi lamma bukan perkataan lagi tu kait baru dia kata tu lamma qalu lahu tak kala berkata mereka itu as-sahabah. Dia panggil maklum minas siyak, walaupun tak ada sebut apa pun, reti halaman dia panggil. Cara klik domain ni tak nanti sebut, tak sebut pun tak apa. Dia faham mafhum tepat cakap dia panggil. Qalu, berkata mereka itu as-sahabah. Yani buat sahabat tanya lahu, qalu lahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu fi su'alah. Dia tanya, "Hei Rasulullah, ana bada'u bis-safa am bil marwati?" Buat sahabat tanya ni bab masalah apa ni? Pada masalah nak sa'i. Bila haji umrah dia ada satu perbuatan dia sa'i. Dalam mazhab kita dikira rukun. Sa'i. Sa'i perjalan gi mari. Ha tu sa'i. Gi mari antara kepala bukit Safa. Safa nama bukit. Marwah pun nama bukit. Bukit balik ni Safa, bukit balik tu Marwah. Mari bukit Safa, mula sini di sub bukit Marwah. Padut ni paling kat ni pula. Lebih kurang dalam 700 meter lebih-lebih. Tak juga. Tu dia. Tak apa sekilo. Tapi kau sedap ke lah jalan tu, nak tujuh keliling. Lembut juga. Di sub naik lain. Paling doa. Klik naik bukit, palu bukit. Doa. Turun. Di mari. Maka tak kala tu nak mula nak ambil mana dulu. Cara ke nak mula nak ambil mana tu, kuat sahabat tanya tu. Nabda'u, adakah kita mulai dengan Safa di kemurwah ko bil marwati ko dengan Marwah? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dia kata bila sahabat tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab ni kata ma qaulihi, apa qauli ibda'u, ha tu maful kau dekat situ. Nah tu lafaz hadisnya. Lalu dia kata ibda'u, mulailah kamu bima, dengan barang tempat bada'allahu bihi. Mulalah dengan barang yang telah mula oleh Allah dengannya. Apa tu ma bada Allahu bi, isyarat kepada firman Allah inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Ayat tu kan baca tu bila dia sa'i. Di siapa bukit Safa baca ayat tu. Jadi makna Allah Taala sebut hak mana dulu tu Safa dengan Marwah. Dalam ayat tersebut Safa dulu, walah tak ada menunjuk tah tertib sekali. Dia panggil ambil daripada tertib kalam tu. Tak kala sebut Safa dulu, mula dengan Safa dulu. Buat sahabat tanya nak mula balik Safa pergi ke Marwah ke dari Marwah ke Safa. Nabi kata mula dengan barang Tuhan telah mula. Mana Tuhan sebut mana dulu? Innal Marwah dulu kan? Tak. Tuhan kata innal Safa, ha mula balik Safa dulu. Kalau gitu daripada hadis tu menunjuk atas kena mula se'e di Safa dulu. Apa hubung kait kok mana dengan wuduknya? Lagi lagi wal ibratu bi umumil lafzi. Ambil kok tu. Dan bermula kiraannya dengan umum lafaz hadis tu. La bukan nak kira di bi khususis sababi, bukan nak kira di tertentu sabab. Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda saat dia panggil sabab uruh hadis. Sebab Nabi nak kata ibda'u tu sebab orang tanya dia. Tanya masalah nak mula di mana? Safa ke Marwah? Buku tu tu panggil khusus sahabat. Di sini hadis ni bukan kira dengan khusus sahabat. Kira dengan umum lapar. Kali itu mula dengan bagi hak Tuhan suruh, hak Tuhan mula. Kali itu bak utuk saya katakan, fausilu wujuhakum, lepas tu bawa aidiakum, wamsahu biru'usikum, lepas tu bawa arjulakum. Memulah tu ambil hadis tu mai capur serta dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dia ambil wuduk malaikat tertik. Tengok cara istidlal nak tubik ke fekah, nak tubik ke fekah ke mai tu. Tu kerja siapa tu? Kerja puak ulama usuliyin fuqaha lah tu. Nak boleh kita kenal tu. Ma'a apa nama ni, wa min kaunihi ta'ala, atas klik mana ibarat tu kena atas klik min fa'lihi. jamaah undur semula wa yu'khazu wujubut tartib. Ha, saat ni satu jalan diambilkan kata wajib kena tertib tu daripada perbuatan dia serta dengan sepedaan dia saat ni. Yang kedua wa min kaunihi, dan diambilkan akan wajib tertib tu juga daripada keadaannya Allah Taala zakara, Allah telah sebut. Ha, yang ni pada ayat wuduk ni lah kanak-kanak. Ha, zakara ay fi ayatil wudu, maknanya pada ayat wudu. Ha, nah Allah Taala sebut akan mamsuhan. Ha, sebutkan udwan mamsuhan, sebut anggota hak disapu yakni kepala. Maksud mamsuhan di situ anggota disapu yakni kepala lah. Allah Taala sebutnya selik masuk baina marsulatin, antara a'dha marsulat, antara segala anggota yang dibasuh. Mana? Tengok, basuh kamu akan muka, itu anggota marsul dia panggil. Dan dua tangan, nah dua dah anggota basuh. Dan kaki anggota basuh, tapi tak nyoyak kaki selalu, nyeselik masuk royak sapu kepala. Ah tu menunjukkan kata nak tertib. Kalau tak ada nak tertib, patutnya kena belatu royak hok basuh dulu. Basuhlah kamu ke muka dan tangan dan kaki. Habis royak hok basuh, dan sapulah kamu ke kepala. Ni dah, basuh kamu ke muka dan tangan, dan sapu kamu ke kepala, dan basuh kamu ke kaki. Ha tu menunjuk ambil kata tertib tu wajib. Wal arabu, dia panggil tatmim. Dia orang Arab lah, la tertakibu, dia tidak kerja tu di segi luar kerana setengah pada tempat mustanad dalil apa-apa ya kalam Arab. Kalam Arab, orang Arab la tertakibu, tidak melaku ia akat tafriqal mutajatu, kita ni tak ada titik. Tafriqal mutajanisi, Arab dia tidak melaku, tidak buat menceraikan akan yang bersejenis. Apa saat ni mursulat bersejenis, muka anggota basuh, tangan anggota basuh, dan kaki anggota basuh tu panggil mutajanis, bersejenis tu. Datang nyigi selik masuk sapu, bakpo tu Arab dia tidak mengerjakan menceraikan mutajanisi illa malaka lifaidat, ada faedah dah tu. Ada nuktah dah tu. Apa bidak selik? Cara Arab berkecek, maka Quran dia turun dengan bahasa Arab. Balik itu kena tahu dengan kaedah Arabiah. Menunjukkan kata wahia huna wujubut tartib. Gapo faedah? Wahia dan iaitulah faedah huna di sini ni. Tafriqil mutajanih ni, tetulah wujubut tartib. Nah, atau pada ini ayat ni. Nah, pada ini ayat gida tafriqil mutajanih. Basuh kamu ke muka dan tangan, nyeselik sapu kamu ke muka, lepas tu ayat semula, dan basuhlah kaki. Ini kita kira kata baca wa'adul atas sana. Kalau gitu faedah ke apa? Wahia huna wujubu, itu khabahia, tak muafakat, tak ni tazkir, tak apa, kan apa dia panggil nak ra'i marji' ilaih, hiya rajak klik kepada faedah. Dia panggil nak ra'i marji' ilaih, tak muafakat dengan khabah apa, tak apa. Wahia huna wujubut tartib, kalau nak ra'i khabah kena kata wahua. Kena kata wahua, tak apa juga kalau kata wahua apa. Dan ialah faedah di sini wujubut tartib. Sabi nak ra'i tu tu, ambil selik tu, ambil tu tafriq tu. Lianna la, bukalah faedah di sini nadbuhu. Faedah sini wujubut tertib la nadbuhu, bukan sunatnya yang tertib dak. Bagaimana orang lain kata sunat, dia tangguh tak sunat. Ini dak bukan sunat. Balik kita wajib ni kata bukan sunat, wajib. Ambil mana? Takut ihtimal sunat ah. Biqarinatil amri fil khabari. Pula dah. Nak tubik satu hukum ni kira banyak. Dengan karenahnya suruh amar di dalam khabar, dalam hadis. Karena fil khabari fil hadis. Hadis ibda'u saat ni lah PM kata. Kedah usul fiqah kata al amru lil wujub. Bila suruh menyatakan wajib selama tak ada sarif. Biqarinatil amri fil khabar. Lagi pula wali annal ayata, dan kerana bahasa ayat-ayat cakap wuduk itulah, waradat datang ayat itu li bayanil wudu'il wajibi, ayat tu datang kerana menyatakan wuduk ia wajib. Tu dia nak menyatakan wuduk ya wajib, ya wajib, wajib, wajib. Tapi tu kena tanggung tak wajib. Tertik nak tanggung tak wajib asal. Orang lain dia tanggung tak sunnah. Wa mahallu wujubi tartibi, dan tempat kata wajib tertik tak ni tu, illam yakun hunaka hadatun akbaru, jika tidak ada di sana hadas besar. Tu dia kata ke wajib tertik ni kalau tak ada berhubung hadas besar. Wa illa nafi hadap kenapi jadi isbab. Nah mana nah? Wa illa ai bi anka nahunaka hadatsun akbar. Nah tadi tu. Belajar dan jika tidak ada dengan bahawa ada. Tertulis lalu wa illa asaw wa illa lam yakun ilah. Maknanya bi anka nahunaka hadatsun akbaru. Nah, dan jika tidak dengan bahawa ada di sana pada wakilnya atau pada seorang itu ada hadas besar katik capu dengan hadas kecil. Berjunuh di sampingnya kecil katik, ketuk katik, jenera katik, banyak hadas kecil capu dengan hadas besar. Hak tu ia kata saqatat tartibu, gugur oleh tartib. Sebab dia termasuk dah lindiraji. Macam dia lindiraji. Asal dia li indira, ya asal itu li lah raja bagi bawah li, lepas tu indira hamzah wasa. Bila dia wasa tu dia tulis pun dia wasa juga, tulis alif capu dengan alif tu be upa lam alif. Aku nak baca la okay. Dia juga lam alif bawah li dia kawai. Sedangkan alif bila dia masuk ke satu huruf, huruf tu mesti kena patah. Ba alif ba ba ta, ba alif bi dah tu. Dek ba alif ba ta alif ta natalla alif li kok mano ini mesti ke juga. Dia tahu satu jalan situ. Kok mano baca li dah kak. Ya kalau kita becek tulis saja di la suku apa mata kain lain bawah li. Dia lepas tu indiraji infian. Pasti dia tulis dia berapa cara tulis pula dia sambung bunyi tu bi upa lam alif. Wal hada hamzah wasat sebenarnya. Lam hamzah wasat sebenarnya. Lalu tu baca lin diraji. Tu nak kena cara baca. Lin dirajil asghari. Sebab apa katanya bila ada hadas besar, manakala ada hadas besar gugur tertib. Ambil semai tak kena tertib. Tu dia. Sebab lindirajil asghari kerana termasuk dah hadah yang kecil. Lindirajil hadatil asghari fil akbar, ia termasuk dah dalam hadah besar. Tengok kalau kita ambil wuduk tu pun tak ada apa dah, mandi saja. Pasu kata niat mengangkat hadah besar, pasu kata wuduk tak ada ambil alih, ia termasuk dah. Bahkan kalau kita nak ambil wuduk juga pun tak ada apa. Hatta sehingga lawirta salal junubu, sehingga kalau mandi oleh orang yang berjunub. Lawirta salal junubu, baca lafaz balas tu, wala jamuk wala tasniyah rak pun dia baca lah tu junubu, orang yang berjunub. Kalau baca jambu makna lain lambung. Jikalau mandi oleh orang yang berjunub, mandi illa kecualinya tinggal, masa duk mandi dia sengaja tinggal akan a'dha wudhu'ihi, tentu dia tak basah. Bukatalah masa dia mandi tu tangan sekat tiku dia tak jiru. Malangkali nak balik nak jiru ya kak tangan mandi tertaruh palo pertaruh dia, dia kata muka pertaruh saja sekat kak. Abu kata gitu. Kak ni. Dia tinggal anggota wuduknya. Walau gitu pun kata dia lam yajib alaihi tartibun fiha. Tengok pelak dah kan? Anak pelak dah lah. Hanya kita tak mahal tak jalan ni. Kita tak pergi bahasa pergi jalan lega luar. Masa jalan sepik sikit mula. Genye. Nak belaga tangan tak mahal. Nak. Inilah tu masalah kita dah biasa lah tu lah maya tertik. Tapi bila ada janabah kita mani junub, wuduk tak ambil pun tak apa. Kalau nak ambil juga tak ada mesti tertik, kata dia. Sehingga kalau kita mani basuh lain pada tempat wuduk mana tangih sekat-sekat wajib kita tak basuh lagi. Kepala pun kita tak jiu. Abu kata, muka pun kita tak jiu juga pasal kata wuduk. Kaki pun kita bukuhlah kita kata, bukuh pasti. Ikat ketah. Masa duk mandi tu tak kena air pun kata. Sekalipun dia tetap wajib oleh tertib padanya. Sebab masa kita niat mengangkat dasar tu, dia terangkat dah. Dia terangkat dah dakit, masuk dia tu dah. Tapi dengan kait sikit dia tak ada royak lagi, mungkin ada kot rupai kot. Tapi jaga sikitlah masa duk mandi tu, jangan kerja sesuatu yang sekira-kiranya kalau ada wuduk nak kira batal. Misalnya setuh tubuh dengan tak berlapis dengan tapak tangan. Kita nak basuh tubuh basuh tapak tangan. Dia pun kata tu membatal lah tu. Itu membatal sikit katanya. Akan nak basuh juga tak ada pokok sok takai ada pokok belakang ada apa dia tak boleh kok ni ya. Zakat apa tu juga. Setuh kok ni ya. Kok ni tak apa. Bukan. Tu dia. Walau irtasalal junubu illa rijlaihi masalan. Kalau kau ni pula. Dan kalau mandi ia mandi kalau mandi oleh orang yang berjunub itu kecuali dua kaki masalan tu misal saja dua kaki itu tak basah lagi. Misalnya kalau mandi dia menyatakan kaki dia unjur gitu kau duk kira rata kau ni kaki tak kena lagi tak ada jiwa lagi. Malaikat dengan dua kaki masalah misal saja. Lepas tu summa ahdasa tak ada basuh kaki lagi, tak ada rata kaki lagi, maknanya mandi berketuk misal ataupun rasa nak kecil berkata. Summa ahdasa hadasan asghara summa tawadda'a. Kemudian ambil uduk. Dah tak kala kecil ke, anak ambil uduk lah. Falahu taqdimu ghaslir rijlain. Tengok. Maka harus mendahulukan basuh dua kaki wa ta'khiruhu dan mentakhirkan dua kaki pun boleh wa tawsituhu dan menengahikan nyonya rasli boleh. Bo kecing ketuk pen ambil wuduk. Basuh kaki dulu lepas tu basuh muka. Tak apa. Ataupun basuh muka, basuh kaki, basuh tangan. Kan ada dia termasuk dalam tu. Lindirah tadi, lindirajil aswar fil akbar. Itu dia ada. Falau ghasalahuma anil janabati thumma tawadda'a lam yajib ghasluhuma fil wudu pula dah. Maka jikalau basuh ia telah basuh ia ke kedua rijlain daripada janabah thumma tawadda'a lam yajib ghasluhuma fil wudu. Basuh kaki mula-mula tak basuh kaki niat mengangkat daki mula lek kaki. Ya sebenarnya mula balik kepala turun tapi ni mula balik kaki boleh basuh kaki dulu niat mengangkat dosa. Lepas tu ambil wuduk tak wajib dah boleh basuhkan kedua kaki pasal basuh dah kan. Basuh saat ni niat dosa pun dia terangkat. Kita basuh tu niat mengangkat dosa hadas besar hak di kaki terangkat sekali dengan hadas kecil terangkat. Itu dia. Manakala ambil wuduk lepas pada tu lam yajib ghasluhuma tak wajib oleh basuh keduanya dua rijlah fil wudu. Ini satu masalah pelik boleh dibuat teka-teki dia panggil buat teka. Ini kata buat teka. Wabihi yulghazu ditekatikan. Lahana fayuqalu maka dikatakan fil laghzi lana ni li syafi'iyah. Bagi kita siapa kita? Bagi kita yang mazhab Syafi'i ada we satu wudu'un yang khalin. Ada bagi kita wuduk yang sunyi an ghasli udwin maksyufin. Ada juga dalam mazhab kita wuduk hak sunyi dari basuh suatu anggota yang terbuka maksyuf. Nak keluarnya anggota hak ada pakai kuh tak apa dia sapu. Kaki duk luar kuh tak ada pas, tak ada pakai dah tak kena basuh. Ada cari masalah macam mana arai oi. Atul lagzi panggil. Cari masalah gapo. Orang tak pandai. Aduh ke masalah ke tu. Cari. Tak pandai cari. Pokok dia sekolah budak-budak. Gapo makan kat atas belakang. Dorak tepi kat perut. Aduh ke makan kat atas belakang. Cari. Dia bersekol. Lepas tu boleh jawab tak boleh jawab. Ada tak harus saya kepala. Tak boleh ayak kepala. Apa nak ayak. ha ngaku surat ta budak-budak duk main tak kita kan ha tu dia nak tahu derah tak derah tergah tak tergah. Ha ini pun sepatu dalam masalah syarak kita pun dia ada rupa teka-teki lagi tak panggil rupa teka. Ha teka mana? Ha apa masalah kita wudu dalam mazhab kita ada hak gugur tak kena basuh satu anggota yang terbuka. Ha cari apa dia? Bila daruratin tak ada darurah apa kalau darurah tu lah luka ke sabit tu tak boleh basuh tu luka tu darurah. Ini tak ada darurah saja tak kena basuh. Cari tak temu ni. Ha ni kena masalah ni dah. Kita junuh serta dengan berhadah. Lepas tu pergi mana junuh ambil air basuh kaki dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tu niat-niat dikilah dah dah. Basuh kaki. Niat ku mengangkat dasar. Mula situ. Basuh kaki niat mengangkat dasar. Ha sudah apa itu gini. Ambil mayat. Kokeng-kokeng. Basuh muka. Basuh tangan. Apu pala. Kaki tak nak basuh. Tak ni basuh tak. Ah, sana bukan ambil wuduk, ngakak dafsah, dak gugur dah tak ada apa dah. Ha, hatu kata ada we wuduk dalam mazhab kita Syafi'i, hak tak kena basuh, wuduk yang sunyi dari basuh satu anggota yang terbuka dengan tak ada darurah apa. Ha, itu dia. Habis. Walawin ghamasal muhdith. Kalau terselam, terpanggil pemenyelai ayat. Kalau terselam oleh orang yang berhadas sebagai hadasan aswara, orang hadas kecil tak ada asmaya, kita kata mudah-mudah. Hal keadaan ia nawian, ha tu, ha pada muhdisu, nawian, hal keadaan ia yang meniak, ha dia belum tuala apa tu, tuala kuala, belum tuala lagi. Hal keadaan nawian, al-wudu'a, bila wasab bunyi, nawianil wudu'a, padahal ia niat akan wudu'. Ah, masa dia brung jual air dengan keadaan cik. Ah, ajza'ahu naca memada ia akhirnya. Wuduk tu memada ia. Ya wuduk tu akhirnya akhir al-muhdisan. Tak ada apa dah. Walaupun wa illam yang kus. Ah, salah lah katanya. Kalau kita brung tu orang right, tu bangun naik selalu dah. Jadi juga. Ya sekalipun. Wa illam yang kus. Dan jika tidak diam ia brung sekaligus right, bangun timbul naik selalu sekalipun madalah wuduk tu pasal lihusulit tartibi kerana hasil dah oleh tartib hasil oleh tartib kita dapat masjid kepa'in fi lahadatil latifatin pada beberapa lahzah yang sedikit dia panggil mentah sangat salah terkira jauh-jauh minit tah gitu ya jadi dah. Tapi lakin ada ada jaga sikit tak nak silap eh lakin tapi kena ingat sikit la budda an takunan niyyatu tak dapat tidak bahawa adalah niat itu kena wujadi muqarinatan baca cepat eh? Niat itu kena wi muqarinatan wujadi berserta ia li isabatil maqtumaf muqarinah takunun niyyatu antakunan niyatu muqarinatan li isabatil ma'a niat kena serta ia akan kena air li wajhihi itu mafu bagi isabah muqarinatan li isabatil ma' isabah li wajhihi ketika air kena muka tu niat situ kalau brung terus kat dada niat dah tak ada lagi tak apa tepat right brung pak muka ha baru mengangkat daki ha lepas tu brung naik selalu tak apa. Li'annahu sebab apa tak dapat tidak begitu li'annahu yajibu kerana bahwasanya wajib oleh antakunan niyatu itu inda ghaslil wajhi ha maklum ha kena berserta kena ada ketika basuh muka sabit tu bau, kalau bau selas kat dada niat dah tak jadi ya tak jadi lagilah ha kalau berpanjangnya sampai raib kelumuk muka ha niat tu berpanjangnya tak apa. Habis apanya kena pada dengan hasiah tu dulu wasadisu at-tartibu wallahu a'lam.